Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isanin layimiddin. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sekarang kita masuk sesi yang ke-7. 7 itu sudah 7 hari sebenarnya. Hitungannya itu. Kita lanjut jam'ut taksir. Jama' itu artinya apa tadi? Lebih dari 2. Taksir. Amburadul, berantakan, tidak beraturan. Itu yang biasanya jomblo-jomblo itu yang amburadul, berantakan, enggak beraturan itu. Karena enggak ada yang ngurus. Sudah, taksir sudah. Jamaah taksir ya. Nah, jamaah taksir ini spesial. Karena tadi jamaah muzakkar salim itu sudah punya aturan. Jamaah muzakkar salim tambahkan apa? Ditambahkan apa dari bentuk mufrad? Waw nun atau ya nun. Terus kalau jamaah muzakkar salim alif dan ta, musanna alif nun atau ya nun, semua punya aturan kan. Kalau punya aturan tuh enak. Kalau jamaah taksir nggak pakai aturan, pokoknya yang penting jadi ya, pokoknya penting ya jadi. Kasarannya ya seperti orang nikah sudah punya isi langsung, yang penting kan jadi, langsung nikah ya, karena sudah punya isi, berantakan jadinya, hancur lebur, gak pakai aturan. Itu kasarannya kayak gitu. Nah sekarang ini jamu taksir, lihat di bawahnya. Jamu taksir wa mataghayyaru an surati mufradihi. Jamu taksir itu adalah jama taghayyar, yang berubah. Dari bentuk mufradnya. Dari bentuk mufradnya, coba perhatikan di sini, lihat. Jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, lihat. Ini berubah enggak mufradnya? Muslimatun jadi muslimatun. Berubah enggak? Masih ada kan bentuk aslinya kan? Kafiratun jadi kafiratun. Masih ada enggak bentuk aslinya? Masih. Muhammadun jadi Muhammaduna Muhammadina. Masih enggak ada bentuk asli? Masih. Kalau jamak taksir tidak ada bentuk aslinya lagi, berubah. Coba lihat contoh, mislu, contoh. Waladun, artinya apa waladun? Anak laki-laki. Jadi auladun. Tambah huruf hamzah di depan, wawunya jadi sukun, la-nya jadi panjang, terus dun. Terus gimana bisa tahu seperti ini? Dihafalkan. Hafalkan. Gimana mau tahu yang berantakan kalau enggak hafal? Hafal, harus hafal. Terus baitun. Buyutun. Berarti untuk benda, benda dan yang bukan nama. Berarti masukin yang jamak taksir. Terus untuk yang benda dan yang tidak punya nama. Khusus benda. Jadi kalau benda tidak boleh dimasukin di jamaah-jamaah muzakkar salim atau jamaah anas salim, nah khusus ini atau yang bukan nama. Waladun bukan nama kan? Ada nama anak itu anak. Hei anak sini. Ada yang punya nama anak gitu, nggak ada kan? Nggak ada, percuma kasih nama. Iya waladi ada, orang Indonesia pakai karena nggak tahu. Ada yang punya nama laki-laki, nama lo nama. Laki-laki sini kamu. Ada yang punya nama laki-laki? Asalnya nggak ada, kalau ada itu aneh sekali. Ada yang punya nama perempuan. Sini di absen huruf P-nya itu ada nama perempuan. Apa nama kok perempuan? Berarti kan bukan nama kan? Bukan nama. Kalau Mas Boy mungkin ada. Bahasa Inggris. Rajulun laki-laki. Jamaknya rijalun. Sudah? Sebelahnya lagi. Daftarun. Dafatiru. Tidak ditanwin. Aturannya gitu. Kalau pakai tanwin salah. Sama tadi seperti Salmanu. Enggak pakai Salmanun. Ada juga tadi Utsmanu. Enggak pakai Utsmanun. Kenapa enggak ditanwin? Pertemuan berikutnya insyaallah. Rasulun, wawnya ada ya. Lihat wawnya di tengah ada ya. Jadi jamaknya jadi rusulun. Rasulun. Kita kadang temukan ayat yang pakai rasulun, ada yang pakai rusul. Kalau rusulun artinya para utusan. Daftarun tadi artinya apa? Buku. Jadi kalau buku buku tulis dafatiru, masjidun. Jamaknya apa? Masajidu. Namun tidak ditanwin. Masajidu. Sudah, enggak pakai tanwin. Kalau ada imam sebut pakai tanwin, keliru imamnya, enggak pernah belajar bahasa Arab. Lalu tulis di bawahnya, lihat di bawahnya. Saya terjemahkan nanti ya. Wa yu'rafu dzalika biruju'i ilal qawamisi wa kasratil ittila'i wal qira'ati. Wa yu'rafu, dan yu'raf dikenal. Dzalika, hal-hal tadi yang di atas tadi itu loh, kok enggak pakai aturan? Biruju', dengan merujuk. Ila, pada qawamis, kamus-kamus, itu bentuk jamak juga. Wa kasratil itila'i, dan banyak menelaah. Itila' menelaah. Wal qira'ati, dan qira'ah membaca. Berarti ingin tahu jamak taksir bagaimana? Banyak baca, banyak menelaah, intinya banyak hafal mufradat. Ya. Hafal dulu, enggak usah, enggak mesti punya kamus, karena baca kamus itu ada sendiri aturannya. Ini ada kamus Al-Munawir, ini punya aturan sendiri baca ini. Belum bisa kalian baca ini. Ini cuma orang-orang khusus yang bisa baca. Iya, enggak bisa baca ini. Kalian enggak bisa baca, belum bisa. Dia bingung cari kata ini artinya di mana. Nah, ini harus pakai ilmu sorof dulu baru bisa baca. Ya, kalau bahasa Inggris gampang carinya. Bahasa Arab ada aturannya sendiri. Karena kalau sudah paham baru nanti carinya itu gampang sekali. Sudah? Contoh lagi al-amsilah. Al-amsilah itu jamak dari mislun. Al-amsilah itu jamak dari mislun. Contoh-contoh. Rasul. Nih. Kepala. Jamaknya ru'usun. Maka ro'is itu disebut ro'is dari kata ro'sun, karena dia mengepalai semuanya. Jadi jamaknya poro ro'is apa? Poro ru'us, ini ru'us. Terus rijlun, sebelah kirinya. Rijlun. Rijlun apa? Kaki. Jamaknya? Rijlun. Kalau tadi laki-laki, rojulun jamaknya? Rijalun. Ini rijlun jamaknya arjulun. Ainun. Mata. Jamaknya? Ayunun. Banyak mata. Batunun. Perut. Jamaknya? Butunun. Kitabun. Kitab. Jamaknya kutubun. Makanya kutubuku mungkin dari sini juga ya. Kutubunku. Karena banyak buku yang dia baca. Asadun. Usudun. Apa asadun? Antakal asad. Engkau seperti singa. Antakal usud. Engkau seperti singa-singa. Yaumun. Hari. Jamaknya ayamun. Jadi banyak hari. Jadi ada yang punya nama hari kumpul, ya. Kan ada yang punya nama hari kan? Banyak hari itu kumpul. Jadi ayamun ayamun kalian jadinya ya. Ayam ayam jadi. Syahrun. Bulan. Bulan kalender ya, bukan bulan di langit. Kalau bulan di langit apa? Komarun. Jamaknya ashurun. Ashurun. Kemudian wajhun. Wajah. Jamaknya aujuhun. Itu jamak taksir. Khulasatu aksamil ismi. Ringkasan. Khulasah. Yang tabel di bawah. Khulasah. Khulasah. Ringkasan aksamul ismi, pembagian isim berdasarkan jumlah. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Contoh kafirun, musannanya jadi kafirani, kafiraini. Jamaknya jadi jamak apa? Jadi jamak muzakkar salim. Dia karena sifat. Jadi apa berarti jamak muzakkar salimnya? Kafiruna, kafirina. Munafikun, musannanya jadi munafiqani, munafiqaini. Jamaknya muzakkar salim jadi munafiquna, munafiqina. Salihatun, ada ta apa? Marbuta. Musananya jadi salihatani, salihataini. Jamaknya jadi jamuana salim salihatun. Sabiratun, musanna sabiratani, sabirataini. Jamaknya jamuana salim jadi sabiratun. Kemudian daftarud, daftarani, daftaraini. Jamaknya jamak apa kalau gitu? Jamaknya daftarun buku. Jamak taksir. Jamaknya apa tadi? Dafatiru. Kemudian waladun, waladani, waladaini. Jamaknya jadi auladun karena bukan nama orang. Wallahu a'lam bishawab. Nanti jam 10 baru kita lanjut lagi halaman 9. Tamrin nanti kita latihan bersama saja. Sudah? Baik, kita tutup. Ada pertanyaan? Nah, waunun yaknun pertemuan berikutnya insyaallah. Enak kalau ngomong next. Insyaallah. In the next time. Ada nanti. Ini baru dasarnya dulu. Ada penggunaannya ada. Perbedaannya ada. Mungkin tahu itu dulu. Ada lagi? Sudah? Baik, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu allahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.